Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan rahmat kepada kita bersama. Yang salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni kita dapat berkumpul di salah satu majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis ilmu. Salam dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan buat nabi yang kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa meniti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah kelak. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini di salah satu pondok Imam Nukasir yang diadakan Tabligh Akbar. Yang salah satu judul Tabligh Akbar pada pagi hari ini yakni Rumahku, Surgaku, yang insyaAllah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Zubair Hawari Hafizullah Ta'ala. Akan tetapi sebelum itu, sebelum Ustaz menyampaikan materi atau pembahasan pada pagi hari ini, maka marilah kita dengarkan beberapa ayat tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh salah satu santri dari Imam Nukasir, adik kami yakni Alvin Ramdhani. Kepada Alvin, kami persilahkan dengan segala hormat. Panggil Alvin. Dia duduk situ. Assalamualaikum. Mana sendalnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat berkumpul di salah satu taman-taman surga dunia, di majlis ilmu, di pondok pesantren kita ini, di bawah pepohonan sawit ini, di kebun ini. Karena sesungguhnya menuntut ilmu, menyampaikan dakwah tidak dibatasi oleh tembok-tembok, tempat dan ruang waktu. Dimanapun, kapanpun kita bisa belajar, kita bisa berdakwah, mendengarkan dakwah. Bahkan dahulu Mus'ab bin Umair ketika diutus ke Madinah oleh Rasulullah SAW, kita tahu kisahnya. Salah satunya beliau mengajar di salah satu kebun, menuntut ilmu, menyampaikan dakwah tidak dibatasi oleh tembok-tembok, tempat dan ruang waktu. Bahkan dahulu Mus'ab bin Umair ketika diutus ke Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kisahnya. Salah satunya beliau mengajar di salah satu kebun penduduk kota Madinah, mengajarkan Al-Qur'an di kebun-kebun. Kalau dahulu kebun korma di sana, kalau di sini mirip korma juga, kebun sawit. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi-inovasi, kreativitas dalam dakwah ini juga membuat kita tidak jemu dan bosan. Karena manusia juga memiliki sifat jemu dan bosan sekalipun terhadap ibadah, terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin dan muslimat, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memujinya, bersyukur kepadanya. Alangkah besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tadi malam, semalam suntuk hujan. Kami khawatir tidak akan bisa melaksanakan di tempat ini. Tapi alhamdulillah pagi hari ini, walaupun masih suasana mendung, kita masih bisa duduk di tempat ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang telah mengajarkan kebenaran, menjelaskan kepada kita tuntunan-tuntunan hidup, sehingga apa saja yang dibutuhkan oleh manusia di dunia untuk kebaikan dunia dan di akhirat, semuanya telah sempurna disampaikan oleh beliau. Saudara-saudari, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini tema yang kita angkat pagi hari ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di dunia ini juga terdapat surga-surga. Sebelum seorang mukmin memasuki surga di akhirat kelak, Allah anugerahi dia surga di dunia. Dan surga di dunia ini bermacam-macam, beragam bentuknya. Ada salah seorang ulama yang hidup di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pernah mengungkapkan, Pak Bu, jannati fi sadri, surgaku ada di dadaku. Surgaku ada di dadaku. Kemanapun aku pergi, dia bersamaku. Lihat. Beliau mengungkapkan, surga beliau ada di dadanya. Di lain kesempatan jauh sebelum itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati majelis-majelis ilmu, salah satu taman-taman surga dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melalui salah satu taman-taman surga di dunia, maka masuklah ke situ. Farta'u. Duduk di sana, nikmati surga tersebut. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Jadi di dunia, Ibnu Taimiyah juga masih mengatakan, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuha lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga tersebut ketika di dunia, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat. Nah, surga di dunia itu banyak. Ada surga dunia yang di Arab sana, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina hujrati wa mimbari raudatu min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku ada salah satu taman surga. Nah, sebagai manusia yang hidup, kita memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak, memiliki ayah dan ibu. Kita tinggal di rumah. Pasti kita mendambakan dan menginginkan keluarga yang bahagia, harmonis, tentram, damai. Sehingga rumah yang kita tempati, tempat tinggal yang kita huni, bersama keluarga kita, bersama ayah, ibu, istri, anak, suami, bisa laksana surga. Mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Saya yakin, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Anda, bahkan seluruh manusia termasuk saya, mendambakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya. Tetapi tidak sedikit manusia yang salah kaprah memahami, mencari jalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Ada orang yang memandang kebahagiaan itu pada harta. Ada orang yang melihat kebahagiaan itu pada jabatan, pada wanita yang cantik, anak-anak yang banyak, kendaraan yang mewah. Ya, itu bagian dari kebahagiaan di dunia. Tetapi itu hanyalah sebab-sebab di antara banyak sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sesuatu yang memancar dari jiwa, sesuatu yang memancar dari dalam ini, dari hati kita, memancar yang mendatangkan ketentraman, kedamaian, rasa aman, rasa bahagia. Hilang cemas, hilang resah, hilang gelisah. Ini dia yang disebut kebahagiaan. Ini yang dicari oleh manusia. Ada orang punya harta banyak, tetapi dia senantiasa dirundung oleh musibah. Dirundung oleh petaka. Resah, gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Waktunya habis, tidak bisa menikmati kehidupannya. Ternyata, harta itu tidak menjamin kebahagiaan bagi dia. Karena kebahagiaan itu ada di dalam. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, surgaku ada di dadaku. Kemanapun aku pergi, dia akan bersama aku. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apa saja sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Atau bagaimana cara kita meraih kebahagiaan sehingga rumah tangga kita, keluarga kita, atau rumah tempat kita tinggal bisa serasa surga sebelum kita hidup di surga akhirat kelak. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan agama yang lurus, Islam yang kita anut. Ini sebab kebahagiaan yang pertama. Bahkan ini sebab pokok apabila kita ingin rumah yang kita tempati, keluarga yang kita hidup bersamanya, serasa di sorga, penuh dengan keindahan, keceriaan, kedamaian, ketenteraman, rasa aman. Maka setiap anggota keluarga tersebut, suami, istri, ayah, ibu, anggota keluarga, anak-anaknya, wajib at-tamassuk bid-dinil hanif, berpegang teguh dengan agama yang lurus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meridhai Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima selain daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama yang sempurna itu hanya Islam. Agama yang dianut oleh seluruh para nabi dan rasul, mulai dari Adam sampai penutupnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia agama yang sempurna. Maka kalau kita memegang teguh agama ini, hidup kita akan sempurna pula. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang kita harapkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Nah, kalau Allah ridho kepada Islam, lalu kita betul-betul menganut Islam, pastilah Allah akan meridhoi kita. Kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, Allahu Akbar. Tahukah anda, wahai saudara-saudari, kalau Allah ridho kepada hambanya, janji Allah di dalam hadis Bukhari dan Muslim, wala in sa'alani la'u'tiyannah, jika hambaku itu meminta apa saja kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Walau ista'adani la'u'idhanna, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, apabila seseorang itu betul-betul diridhai oleh Allah, apa saja yang diinginkannya, apabila sejalan dengan keridhaan Allah, Allah berikan. Tapi syaratnya kita menerima agama, memegang teguh ajaran yang telah disyariatkannya. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Dalam ayat lain, dan barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai pegangan hidup, sebagai tuntunan dia dalam hidup ini, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, Allah tidak akan menerima darinya, dan dia termasuk orang yang merugi. Apabila seseorang itu berpaling dari Islam, tidak berpegang teguh dengannya, maka baginya kehidupan yang sempit, sebagaimana Allah tegaskan pula di dalam surat Thaha. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ فَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِنْشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Islam, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ لَهُ مَئِنْشَةً ضَنْكَ, maka baginya, bagi orang tersebut, kehidupan yang sempit. Sempit, saudaraku. Sempit sekalipun rumahnya luas, tetapi rumah yang luas itu laksana neraka. Sempit, wahai saudariku, rumahnya yang megah, yang tinggi itu laksana penjara. sempit kehidupannya. Walaupun hartanya banyak berlimpah, tetapi seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa. Sempit wahai saudaraku, wahai saudariku. Sekalipun dia memiliki teman, tetangga, dan lain segala macamnya, tetapi semuanya itu tidak tulus mencintainya. Sempit kehidupannya. فَإِنَّ لَهُ مَإِشْتَنْ تُنْكَ. Baginya kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang beriman, berpegang teguh dengan agama, suami taat, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami, berlaku lembut dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, rajin beribadah, menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada keluarga, tidak mengkhianati keluarganya, mengajak keluarganya untuk taat pula kepada Allah, keluarganya sholat, mengajak keluarganya berpegang teguh dengan agama, memerintahkan istrinya menutup aurat, anak-anak perempuannya, mengajarkan akidah kepada anak-anaknya, istri tunduk patuh kepada suami, menutup aurat apabila keluar, mendidik anak-anaknya dengan agama, menjaga amanah suaminya, senantiasa membuat suaminya senang dan bahagia selama dalam kebaikan-kebaikan dan tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak berbakti kepada orang tua, beramal saleh, menjadi penyejuk bagi orang tuanya. Ketika itu akan menjadi surga. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Di dalam surah An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, kalau tadi orang-orang yang berpaling dari agama tidak berpegang teguh, maka dia akan sengsara, kehidupannya sempit, sering terjadi pertengkaran di rumahnya, suami istri ribut bertengkar, anak durhaka dan lain segala macamnya. Sebaliknya, barang siapa man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allahu akbar. Sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan yang sakinah, yang tenang. Mawaddah yang penuh dengan cinta, warahmah yang penuh dengan kasih sayang. Suami pulang ke rumah, disambut oleh istrinya dengan senyuman dan kebaikan. Anak-anak begitu juga menyambutnya. Anak-anak yang senantiasa menghormati, memuliakan orang tua, berusaha untuk meraih keriduan orang tua, berlaku lembut kepadanya. Masing-masing anggota keluarga menjalankan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada yang lainnya, menunaikan kewajiban sehingga mereka menerima hak-haknya pula. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Begitu juga dengan tetangga-tetangganya, teman-teman dan sahabatnya, orang-orang mencintainya dengan tulus. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia, Pak, Bu, jamaah semuanya. Allah berikan kehidupan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang beramal soleh. Bagi siapa? Bagi orang yang berpegang teguh dengan agama yang lurus ini. Adapun di akhirat, walanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak di akhirat, kami akan beri balasan yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Sorga di dunia yang Allah ungkapkan dengan hayatun thayyibah, dan di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Ini dia. Jadi yang pertama adalah berpegang teguh dengan agama. Kemudian Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, nasihat yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama agar meraih kebahagiaan hidup. Kata beliau, aslih sarirataka yuslihullahu ala niyatak. Perbaikilah rahasiamu, maka Allah akan perbaiki zahirmu. Maksudnya, perbaiki batinmu, hatimu. Pasti Allah akan perbaiki zahirmu. Perbaiki dirimu ketika seorang diri. Ketika tidak bersama manusia, pasti Allah akan memperbaiki dirimu di hadapan manusia. Wa aslih fima bainaka wa bainallah, yuslihillahu fima bainaka wa bainannas. Perbaiki hubunganmu dengan manusia, Allah akan perbaiki pula hubunganmu dengan Allah. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, dengan perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah perbaiki pula hubunganmu dengan manusia. Wa'mal li akhiratika yakfikallah amra dunyaka, beramallah untuk akhiratmu, pasti Allah cukupkan duniamu. Jadi kalau kita beramal hanya untuk dunia, melupakan akhirat, melupakan agama, dunia mungkin kita dapat, tetapi tidak kita dapat sesuai dengan keinginan kita. Dan di akhirat, Allah siapkan neraka jahanam. Adapun orang-orang yang menginginkan akhirat, dunia pasti dia dapat, Allah pasti anugerahkan. Akhirat dia dapat juga. Wabi dunyaka bi akhiratik tarbahuma jami'an. Juallah duniamu dengan akhiratmu. Artinya apa? Jual duniamu, tukar duniamu dengan akhiratmu. Engkau akan beruntung mendapatkan laba keduanya di dunia dan di akhirat. Wala tabi akhirataka bidunyak. Jangan engkau jual akhiratmu dengan duniamu. Jangan tukar akhiratmu dengan dunia. Demi dunia, engkau rela melakukan yang haram. Demi dunia, engkau melakukan dosa dan maksiat. Jika itu yang engkau lakukan, maka engkau akan merugi, kehilangan kedua-duanya. Yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar rumah menjadi surga bagi kita. Pasangan yang soleh. Pasangan yang soleh, kemudian saya singkat dahulu sebelum saya jelaskan, karena beberapa perkara ini ada dalam satu hadis. Pasangan yang soleh, kemudian kedua, tempat tinggal yang lapang, kendaraan yang baik, tetangga yang baik. Jadi saya gabung semua, serangkum. Gerimis ya? Nanti kalau agak lebat kita pindah ke masjid ini. Matahari tapi terang. Kita lanjutkan dulu. Agus, siap-siap kameranya nanti ya. Baik. Jadi saya ulang lagi. Yang kedua, pasangan yang soleh, kemudian tempat tinggal yang lapang, kemudian juga tetangga yang baik, kendaraan yang baik. Ini juga termasuk penyebab terciptanya sorga di rumah kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, sebagaimana juga dikeluarkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Wasit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun minas sa'adah, arba'un minas sa'adah, ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Subhanallah. Ada empat perkara menjadi penyebab bahagianya seseorang. Dan hadis ini dibawakan oleh, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, itu penyebab kebahagiaan wahai bapak-bapak. Wal maskanul wasi', yang kedua, tempat tinggal yang lapang. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan, hewan tunggangan, kalau sekarang kendaraan, yang baik pula. Wa arba'um minasy syaqaa', nanti saya jelaskan hadis ini. Apa saja faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan ada pula empat perkara termasuk kesengsaraan yang menyebabkan seseorang itu serasa di neraka di dunia. Ada pula empat perkara yang termasuk kesengsaraan. Al-mar'atu su', istri yang buruk. Wal maskanu dayyik, tempat tinggal yang sempit. Wal jaru su', tetangga yang jahat. Wal markabu su', dan hewan atau tunggangan atau kendaraan yang buruk. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah as-sahihah, dan kata beliau sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita empat unsur. Selain daripada berpegang teguh kepada agama yang merupakan pokoknya tadi, landasannya, ada empat unsur tambahan yang menciptakan kebahagiaan bagi seseorang di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Kalau seseorang ingin menciptakan rumah tangganya menjadi sorga bagi dia, maka sebelum menikah dia harus mencari pasangan yang salihah. Kalau wanita, mencari suami yang saleh. Bagaimana dengan kami ini, Ustaz? Kami sudah terlanjur menikah dahulu. Kami tidak tahu hal-hal seperti ini. Ternyata istri kami atau suami kami tidak seperti ini. Tidak ada kata terlambat. Bagi yang sudah menikah, ya masing-masing memperbaiki diri untuk menjadikan dirinya saleh. Suami berusahalah menempa dirinya, menuntut ilmu agama, kemudian mengamalkannya agar menjadi suami yang saleh. Istri berusahalah menuntut ilmu agama, lalu mengamalkannya, bertakwa kepada Allah agar menjadi istri yang salihah. Jadi dalam agama ini enggak ada kata terlambat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kalau menuntut ilmu dunia, ada batas-batas usianya. Kalau tugas-tugas di dunia, pangkat dan jabatan, ada pensiunnya. Tapi sebagai hamba Allah, untuk tunduk patuh menjalankan agama, menjadi seorang yang soleh, itu harus sampai mati. Mati baru pensiun. Baru menikmati hasil tugasnya di dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian mati, kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Berarti menjaga diri kita istiqomah di atas kesalehan, agar diri kita tetap soleh, itu tidak ada kata pensiun. Kalau Anda menjadi pegawai negeri, ada pensiunnya. Anda bekerja di sebuah perusahaan, ada pensiunnya. Menjadi orang soleh, menjadi orang solihah, tidak ada kata pensiun. Ajal datang menjemput, ketika itulah kita pensiun. Saat itulah kita menikmati hasil jerih payah apa yang telah kita perbuat dan kita kerjakan ketika hidup di dunia. Kita lanjutkan kembali. Nabi yang mulia menjelaskan yang pertama, yaitu al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah ini, wahai saudariku, wahai saudaraku, adalah perhiasan dunia yang paling indah. Lebih indah daripada emas permata. Lebih indah dari berbagai macam bentuk kalung, cincin, gelang, perhiasan yang berharga. Kenapa? Jika Anda punya istri, sekalipun Anda memiliki istri yang memiliki perhiasan kalung emas menjuntai, gelang yang menggulung-gulung di tangannya, cincin di setiap lima jarinya, gak bagus pula ya kalau orang ada orang pakai cincin di lima jarinya. Sekalipun dia cantik, jelita, tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Anda, maka itu tidak akan menjadi perhiasan. Bahkan barangkali Anda berharap agar dia jauh dari Anda. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia di dalam hadis Muslim bersabda, "Ad-dunya kulluha mata." Dunia ini semuanya adalah perhiasan. Kehidupan dunia ini perhiasan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Wa khairu mata'iha, wa khairu mata'id dunya, al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, bukan cincin, bukan emas, bukan permata, bukan pula mutiara. Wa khairu mata'id dunya, al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Maka istri yang salihah, ibu yang salihah, menjadi salah satu sebab rumah yang dihuni serasa di surga. Apa sih? Atau bagaimana sebenarnya sifat dan karakter wanita-wanita yang salihah itu? Nah, karakter wanita-wanita yang salihah itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Faminat sa'adati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari kebahagiaan, al-mar'atu salihah, taraha fatu'jibuk wa taghibu anha fata'manuha ala nafsika ala nafsiha wa malik. di antara kebahagiaan itu adalah istri yang salihah. Jika engkau melihatnya, engkau akan senang. Membuat hatimu senang. Jika engkau tidak ada di rumah, dia akan menjaga amanah, menjaga kesetiaan kepada Anda, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta benda Anda. Ini dia. Istri, ibu yang salihah. Dan di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri wanita yang salihah ini, istri yang salihah, ibu yang salihah, yang bisa menjadikan rumah tangganya sebagai sorga. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Dengarkan wahai wanita muslimah. Nabi kita yang mulia bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Allati tasurruhu iza nazar. Yang membuatmu senang, gembira apabila engkau melihatnya. Watuti'uhu iza amar. Menaati suaminya apabila diperintah oleh suaminya. Kemudian, wala tukhalifhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah. Dan dia tidak akan menentang, membangkang, menyelisihi suaminya terhadap dirinya atau harta-hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga An-Nasa'i serta Ahmad dari Abu Hurairah. Lihat, apabila dilihat menyenangkan. Menyenangkan itu seperti apa? Ada wanita baik kepada suami, kepada anaknya, ketus saja. Mau marah saja, bermuka masam saja. Meninggikan suara. Bahkan melawan, membangkang kepada suaminya. Maka anak-anak akan mencontoh, meniru. Kalaulah rumah tangga seperti itu, dapat pula suami yang keras pula, maka terjadilah perang di rumah tangga tersebut. Cekcok, perkelahian, pertikaian, perselisihan, perang sekalipun, perang mulut. Anak-anak akhirnya kehilangan kebahagiaan, kehilangan kasih sayang. Anak-anak yang kehilangan kasih sayang yang sering melihat kedua orang tuanya bertengkar, berselisih, cekcok, perang mulut. Maka jiwanya akan tertekan. Jiwanya akan sempit. Dia akan mencarikan pelampiasan-pelampiasan di luar rumahnya. Akhirnya tumbuhlah generasi-generasi dari rumah tangga yang broken. Yang hancur. Kenapa? Karena istri yang tidak salihah. Di dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dari hadis Maqil bin Yasar disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-waluda fa inni mukatsirun bikum." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud. Wadud itu lembut, punya sifat kasih sayang. Penuh dengan cinta, kasih sayang, kehangatan. Itu wanita yang salihah. Al-walud, yang banyak memiliki anak. Ada wanita, dia sebenarnya berbakat punya anak. Banyak anak, subur. Tapi karena tidak paham agama, tidak takut kepada Allah, dia tidak mau. Gamang dia punya anak, sudahlah dua saja, tidak sanggup saya lagi melahirkan. Susah ini mendidiknya, susah menempanya. Pak, gaji abang sedikit, begini, begitu, dan segala macam. Dia lupa. Kalau anaknya 10, berarti kalikan 10, gaji, kalikan 10 rezeki anaknya yang Allah amanahkan kepada dia. Karena yang memberi rezeki anaknya bukan ayahnya. Ayahnya hanya perantara. Allah berikan, Allah titipkan kepada ayahnya, kepada ibunya untuk memberikan rezeki melalui dia kepada anaknya. Tapi rezekinya sudah ada semenjak sang anak di dalam kandungan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang salihah, sekalipun dia hidup di dunia, tetapi sebenarnya dia sudah dianggap oleh Nabi yang mulia sebagai wanita sorga. Wanita yang salihah, sekalipun rumah tangganya, bersama suaminya, anak-anaknya, hidup sederhana, tetapi Rasulullah sudah menjanjikan untuk dia, sallallahu alaihi nabi, sorga kelak di akhirat. Apa kata beliau di dalam hadisnya yang sahih? Diriwayatkan oleh Daruqutni at-Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian dari penghuni sorga? Dengarkan wahai saudariku, para ibu, para istri. Siapa wanita-wanita sorga ini? "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku beritakan tentang istri-istri kalian dari penghuni sorga atau penduduk sorga? Al-wadud al-walud al-a'ud, yaitu wanita-wanita yang lembut, penuh kasih sayang. Al-walud, yang banyak memiliki anak. Allati idza zulimat qalat, apabila dia dizalimi atau terjadi masalah dengan suaminya, terjadi pertengkaran, perselisihan dengan suaminya, maka dia berkata kepada suaminya, "Hadhihi yadi fi yadik." Dijabatnya tangan suaminya. "Wahai suamiku, ini tanganku di tanganmu." "La azuku ghamdan hatta tardo." Aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau ridho. Ini dia sifat wanita yang salihah. Wanita-wanita yang seperti ini yang kelak melahirkan sifat-sifat yang baik pula kepada anak-anaknya. Sehingga perselisihan, pertikaian di rumah tangganya tidak akan membara, berkobar, membakar rumah tangganya. Tetapi berubah menjadi embun yang sejuk. Angin sepoi-sepoi yang bertiup menyejukkan seisi rumah tangganya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, begitu juga sebaliknya, termasuk kebahagiaan seorang wanita memiliki suami yang saleh pula, yang menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, yang bertanggung jawab membawa keluarganya ke jalan Allah, menjaga mereka dari kemungkaran dan maksiat, berakhlak yang baik, berlemah lembut, berlapang dada, membimbing, mendidik istri dan anak-anaknya. Ini juga kebahagiaan bagi seorang wanita dan juga anak-anak. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu yang pertama tadi, yaitu wanita yang salihah. Nabi kita bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada empat termasuk kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu salihah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Apa maksudnya, Ustaz? Apakah maksudnya itu tempat tinggal yang lapang, rumah yang besar? Atau apa? Kalau kita lihat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah besar. Ya, secara zahir memang di dalam hadis-hadis disebutkan, di dalam riwayat Al-Hakim ada dijelaskan, "Waddaru takunu wasi'atan katsiratul marafiq." Dan rumah yang lapang, yang memiliki ruangan-ruangan. Anda tahu di sorga? Di sorga, seorang penghuni sorga akan diberi tempat tinggal seluas langit dan bumi. Apakah ada puncak kebahagiaan selain daripada di sorga? Di sorga itu, seseorang dijanjikan rumah seluas langit dan bumi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Qumu ilal jannah arduhas samawati wal ard." Bangun, bangkit kalian untuk meraih sorga seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita katakan di dunia sorga, termasuk bagian dari sorga itu sebenarnya, bagian dari kebahagiaan itu adalah tempat tinggal yang lapang. Tapi lapang ini kan relatif. Itu termasuk kebahagiaan di dunia yang juga mendukung kebahagiaan ukhrawi, akhirat. Istri yang soleh, rumah yang lapang yang kita miliki, itu termasuk bagian dari kebahagiaan di dunia yang menopang, mendukung kita untuk bahagia di akhirat juga. Ya, tentu lapang, besar rumah disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak berlebihan. Tidak pula mengurangi hak-hak kita. Sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Ar-Rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, salah satunya Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yaitu orang-orang yang apabila berinfak. Infak di sini maksudnya infak terhadap keluarga. "Idza anfaqu," kepada keluarganya. Itu secara khusus, secara universal, secara global lagi mencakup infak apa saja. Tetapi yang di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir menjurus kepada infak kepada keluarga-keluarganya. Apabila dia berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan. Dan tidak pula mengurangi hak-hak. Kalau Anda sanggup untuk memberikan, menyediakan untuk keluarga Anda rumah yang memadai, yang lapang, maka itu bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sanggup sesuai dengan kemampuan yang ada, jangan pula berlebihan. Berhayal pula untuk sesuatu yang Anda tidak sanggupi. Ini juga tidak dibolehkan. Tetapi tidak boleh pula beralasan zuhud. Ah, ini kan semuanya hanya di dunia. Lalu kita mengurangi hak rumah tangga kita. Saya ingin rumah tangga saya seperti Rasulullah dahulu. Cukup rumah satu kamar saja. Cukup ruangan petak saja. Apakah istri Anda seperti istri Rasulullah SAW? Sanggup bersabar untuk itu? Apakah anak-anak Anda sama seperti Fatimah juga? Menantu Anda sama seperti Ali bin Abi Thalib? Apakah sama seperti orang dahulu yang keimanan ketakwaannya jauh dari kita? Bahkan, jika kita memaksakan pada diri kita sesuatu yang tidak sesuai dengan batas-batas ketakwaan dan keimanan kita, bisa-bisa akan berbalik. Karena beragama ini, kalau kita paksakan memberat-beratkan, maka Allah akan beratkan kepada kita. Sebagaimana ada dalam beberapa riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tempat tinggal, rumah yang di sana terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, itu termasuk kebahagiaan hidup. Dan tanggung jawab seorang suami, seorang ayah, berkewajiban menyediakan untuk istri, untuk anaknya rumah yang lapang. Sehingga apabila istri, ibu di rumah tersebut salihah, apabila ayah, suami di rumah tersebut salih, kemudian tempat tinggalnya juga layak, maka sudah ada dua bagian dari surga di dunia yang dia dapat. Yang pertama tadi berpegang teguh dengan agama. Kemudian yang kedua, suami atau istri yang saleh. Yang ketiga, tempat tinggal yang layak, rumah yang lapang. Kemudian yang ketiga di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, arba'un minas sa'ada, al-mar'atus salihah wal maskanul wasi'. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang soleh. Penting itu, Pak Bu. Anda ingin mengamalkan agama, tetapi tetangga-tetangga Anda di sebelah orang main judi. Situ lagi orang suka menyimpan-nyimpan perempuan yang tidak jelas. Lihat ke sana ada salon. Ke situ udah musik, di belakang musik keras-keras sampai peka telinga. Wanita-wanita yang mengumbar aurat dan segala macamnya. Anda serasa hidup di neraka. Jika Anda punya keimanan, Anda tidak akan tahan hidup seperti itu. Mungkin diri Anda bisa tahan, bertahan. Tetapi anak-anak Anda. Anak-anak Anda itu ibarat spon. Kapas. Dia akan menyerap apa saja yang mengenainya. Jika dia menyerap, bisa jadi kalau air itu berwarna merah, spon itu akan berubah berwarna merah. Jika air sabun, akan diserapnya juga. Bahkan air kotor comberan, kalau kena dia akan menyerapnya juga. Generasi spon. Nah, itu istilah barunya sekarang kan. Generasi yang tidak punya filter. Menyerap apa saja yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, tanpa tahu membedakan yang hak dan batil. Yang benar atau yang salah. Mana yang mulia, mana yang hina. Mana budi pekerti, mana perbuatan keji. Dia tidak bisa bedakan. Seperti spon, menyerap apa saja. Kalau sudah diserap, susah menyaringnya. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Ini menunjukkan pentingnya kita memilih tetangga yang saleh. Bertetangga dengan orang-orang saleh termasuk bagian dari kebahagiaan hidup. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Oleh karena itu ada kaedah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan itu bisa pula dijadikan sebagai judul sebuah kajian. Sebuah pembahasan. Apa kata para ulama? Al-jaru qoblad dar. Memilih tetangga itu sebelum memilih rumah. Nah, kalau kita ingin tinggal di suatu tempat, kita lihat tetangga kita siapa. Siapa di samping rumah kita? Siapa di sebelah? Siapa di depan? Siapa di belakang? Karena terkadang tetangga itu lebih dekat dari keluarga kita lagi. Hubungan bertetangga itu bisa lebih erat dari saudara-saudara kandung kita. Dia yang setiap hari 24 jam berada di dekat kita. Di sekeliling rumah kita. Keluar rumah, dia. Pulang dari bekerja, dia juga. Oleh karena itu terkadang orang saking dekatnya dengan tetangganya, lebih dekat dia dengan tetangganya daripada keluarga-keluarga dia. Bagaimana kalau seandainya Anda dekat dengan orang-orang yang tidak baik? Anda pergi bekerja, istri Anda sibuk di rumah, anak Anda main, pergi ke rumah sebelah. Di sebelah apa yang dilakukan oleh orang? Pergi dia orang nonton video, dia ikut. Di sebelah PlayStation, di sebelah lagi sana warnet. Mau dikurung di rumah anak, tidak mungkin juga. Maka di sini pentingnya pembentukan bi'ah. Bi'ah as-salihah. Bi'ah al-muslimah. Lingkungan yang salihah. Lingkungan yang muslimah. Bagaimana Ustaz, saya sudah terlanjur tinggal di tempat-tempat. Rumah saya di sini. Tetangga saya seperti ini. Mau bagaimana lagi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda memiliki pilihan. Pilihan yang pertama, jika Anda kuat untuk bersabar di sana, bertahan, istiqomah, memegang teguh agama dan keberadaan Anda di lingkungan itu bisa memberikan manfaat. Anda bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekeliling Anda. Dengan keberadaan Anda dan keluarga Anda di rumah, di daerah itu, maka akan berkurang kemungkaran dan maksiat. Anda juga bisa menjaga keluarga Anda, istri dan anak-anak Anda dari api neraka. Ku anfusakum ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anda sanggup. Maka keberadaan Anda di lingkungan itu adalah perjuangan. Jihad. Untuk menegakkan kebenaran. Dengan adanya Anda di sana, segan dia. Nampak di situ ada Pak Haji terus kan. Pagi Anda sudah tegak di depan rumah itu. Sore Anda duduk juga di situ. Jadi orang-orang itu segan dia. Haji, Pak Haji. Akhirnya sembunyi-sembunyi. Mau berjudi, sudah malu pula dia. Kalau orang itu masih mestinya malu, sekarang gak ada malu lagi. Lewat Pak Haji, dipanggil Pak Haji, duduk sini dulu Pak Haji. Gitu dah. Halah payah kan. Diajaknya pula duduk orang, jelas di situ main judi. Jelas di situ minum-minum. Nah, kalau seandainya Anda sanggup untuk menegakkan kebenaran, memberikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga rumah tangga Anda agar tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan tersebut, silahkan di sana. Bisa jadi Anda menjadi orang yang lebih baik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berbaur dengan manusia, bersabar terhadap gangguan manusia. Itu lebih baik daripada orang yang hidup menyendiri. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Anda tidak yakin bisa bertahan. Khawatir diri Anda terpengaruh. Atau istri Anda terpengaruh. Atau anak-anak Anda terpengaruh oleh keburukan-keburukan tersebut. Kalau Anda tidak bisa bertahan, kewajiban Anda, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ketika itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Anda harus hijrah. Itu bahasa Arabnya, hijrah. Hijrah itu kan artinya pindah. Pindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Cari lingkungan-lingkungan yang saleh. Di sana berkumpul orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin ke masjid, yang taat beribadah. Anak-anak di sana juga rajin membaca Al-Quran. Masjidnya makmur dan hidup dengan ilmu-ilmu agama. Orang saling menasehati. Menjalin ukhuwah. Hubungan tetangga sangat baik. Cari lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini termasuk bagian dari hijrah. Lihatlah Rasulullah SAW ketika tidak sanggup lagi di Mekah untuk menegakkan agama, untuk menjalankan agama, menjalankan syariat, dia pergi ke kota Madinah mencari tempat yang lebih baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga yang baik adalah tetangga yang bersabar terhadap tetangganya. Bersabar terhadap gangguan-gangguan tetangganya, berapang dada, saling memaafkan, membantu ketika dibutuhkan. Tetangga yang baik adalah tetangga yang mengajak kita kepada kebaikan, mencegah kita dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana, wabidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat ini, ibadatilah Allah, jangan menyekutukan dengan suatu apapun. Setelah Allah perintahkan kita bertauhid, beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, lalu Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang memiliki kerabat. Kemudian wal jaril junub, dan tetangga-tetangga di sisi, di samping, di sekeliling kita. Lihat. Ini menunjukkan kalau hidup bertetangga harus berbuat baik. Karena Allah perintahkan di sini kita berbuat baik kepada tetangga kita. Al-Quran, hadis-hadis, subhanallah. Tidak hanya memberikan tuntunan hubungan kepada Allah, hubungan keluarga saja, bahkan dengan tetangga dan masyarakat kita. Sampai-sampai pernah di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira tetangga itu termasuk ahli waris. Kenapa? Karena seringnya Jibril berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangga. Di dalam hadisnya yang sahih, dan hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, juga di dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Aku, Jibril, selalu mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Lihat, di dalam Islam diajarkan kita berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Jibril selalu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Sampai-sampai aku mengira Jibril akan memberikan warisan pula kepada tetangga. Karena sering Jibril mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangga. Hidup bertetangga, tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu apabila dia melihat sesuatu kekurangan-kekurangan tetangga, disembunyikannya. Apabila dia melihat kelebihan-kelebihan tetangganya, dia perlihatkan dan dia tampakkan. Ini tetangga yang baik. Tetangga yang amanah. Tetangga yang baik adalah tetangga yang suka memberi dan membantu tetangganya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syaba'an wa jaruhu ja'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi." Tidak beriman kepadaku. Tidak dikatakan beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kenyang lalu tetangganya tidur dalam keadaan lapar, sedangkan dia tahu. Lihat. Tetangga yang baik adalah tetangga yang peduli dengan tetangganya. Ketika tetangganya susah, ketika tetangganya lagi butuh, dia tidak perlu diminta, dia sudah tahu, segera dia berikan bantuan. Kalau sampai ada tetangga kita yang kelaparan dan kita tahu, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak beriman kepadanya. Tetangga yang baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tetangga yang menjaga amanah keluarganya, tidak amanah tetangganya, tidak mengkhianatinya. Oleh karena itu pula dosa paling besar yang dilaknat, yang termasuk satu dari 7 dosa yang membinasakan manusia di dunia dan di akhirat, tetangga-tetangga yang mengkhianati istri tetangganya, berbuat jahat kepada istri tetangganya. Itu satu dari 7 dosa besar yang dilaknat, yang menyebabkan seseorang itu sengsara di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana kita mendapatkan tetangga yang baik? Mendapatkan tetangga yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian memilih tempat tinggal yang baik. Lihatlah istri Firaun, ketika Firaun mengetahui dia beriman lalu ditangkap, kemudian disiksa, dan ketika hendak dibunuh, kaki, tangan dan kakinya diikat, dibentangkan, dan ditarik ke arah yang saling berlawanan. Ketika itu dia menengadah ke langit. Tiba-tiba dia tersenyum dan dia berdoa, "Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku rabbibni li baitan Ya Allah, bangunkanlah untukku, buatkanlah untukku satu rumah. Indaka fil jannah. Lihat, perhatikan. Sebelum dia sebutkan, Rabbibnali indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu. Lihat, dia pilih bertetangga dahulu. Di sisimu, sebuah rumah di sorga. Jadi, sorga itu kan bagus. Pasti. Kenapa dia tidak berdoa saja, ya Allah, buatkanlah rumahku di dalam sorga. Sorga sudah bagus lingkungannya. Tetapi dia ingin yang lebih baik lagi. Dia ingin bertetangga, berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia berdoa sebelum wafatnya, sebelum dibunuh oleh Fir'aun. Wahai Tuhanku, buatkan untukku di sisimu, di sampingmu, di dekatmu, sebuah rumah di dalam sorga. Para ulama menjelaskan, di sini diambil faedah. Sebelum kita membuat rumah, sebelum kita milih sebuah rumah, pilih lingkungan. Pilih tempat tinggal. Di dekat siapa kita tinggal. Bersama siapa kita tinggal. Al-jaru qobladdar. Tetangga sebelum memilih rumah. Jadi ini juga bagian dari kiat kita menciptakan kebahagiaan dan sorga di rumah tangga kita. Yang pertama tadi, berpegang teguh dengan agama. Istri atau suami yang soleh dan salihah. Kemudian setelah itu tempat tinggal yang layak, yang lapang. Kemudian setelah itu tetangga yang baik. Yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal markabul hani, kendaraan yang baik pula. Ternyata kendaraan itu bagian dari kebahagiaan. Kalau zaman dahulu kan tidak ada mobil. Adanya onta, adanya kuda, adanya keledai. Lah itulah dia kendaraan orang-orang dahulu. Sekarang digantikan dengan mobil, sepeda motor, sepeda, dan sejenisnya. Apa yang dimaksud dengan kendaraan yang baik? Termasuk bagian dari kebahagiaan. Yang disebutkan di dalam hadis tadi. Dalam riwayat Al-Hakim. Ada penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waddabatu takunu wasi'atan." Yaitu, yang dimaksud dengan kendaraan yang baik itu, kendaraan atau hewan yang bisa engkau tunggangi, fatulhiquka bi ashabika, sehingga membuat engkau bisa menyusul teman-temanmu. Bisa segera pergi ke masjid, bisa segera pergi menuntut ilmu, pakai kendaraan mogok-mogok terus di jalan. Ketinggalan terus kita. Ini tidak termasuk kendaraan yang baik. Bahkan di dalam riwayat-riwayat lain disebutkan juga di dalam hadis. Hadis lain juga disebutkan, ada kendaraan-kendaraan tersebut atau hewan-hewan tersebut dipukul, malah dia melawan. Tidak dipukul, dia tidak mau mengantarkan kita. Nah, kalau sekarang kan diibaratkan seperti kendaraan mogok dan sejenisnya. Jadi itu termasuk kebahagiaan. Mau ke pasar, kita punya. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Punyanya roda dua, roda dua. Roda dua yang baik pula. Coba kalau punya sepeda motor. Asik mogok ke mogok saja. Mau pergi majelis ilmu sana terlambat. Ke pasar mengantar istri susah. Mengantar anak sekolah susah dan segala macam. Itu termasuk bagian dari kebahagiaan di dunia. Dan juga yang bisa menopang kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ada orang, dia punya kemampuan. Saya biarlah kendaraan apa saja, apa adanya lah. Tidak apa-apa kendaraan. Dia punya sanggup membeli. Biarlah sepeda motor, saya sepeda motor tahun 80 juga dipakainya. Padahal dia sanggup untuk membeli kendaraan yang lebih bagus, yang bisa mengantarkan dan memudahkan dia untuk taat, tunduk, patuh, atau menjalankan kewajiban dia di dunia. Untuk mencari nafkah dan lain sebagainya misalnya. Akhirnya apa terkendala? Setiap bulan sibuk habis dana untuk perbaiki ini, itu, dan segala macam. Rantai putus, yang ini, yang itu. Ini bukan bagian dari kendaraan. Kendaraan yang baik. Tidak bisa dengan alasan zuhud-zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, beliau punya 6 ekor kuda sebagai tunggangannya. Belum lagi ontanya. Belum lagi bagalnya, keledainya. Beliau punya. Itu bukan bermewah-mewah. Karena dibutuhkan beliau waktu itu untuk pergi berperang, pergi haji, pergi umroh, pergi berdakwah, pergi keliling kota Madinah, memantau situasi. Dan beliau butuhkan. Oleh karena itu dipilih kendaraan yang terbaik oleh beliau ketika itu. Bahkan, hewan tunggangan beliau bahkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkannya. Ada kisahnya itu. Ada yang tahu kisah yang menunjukkan kendaraan Rasulullah itu diperintah oleh Allah? Ada anak-anak ustaz yang tahu? Hah? Hah, sini. Maju ke depan ceritakan. Iya. Kan angkat tangan. Sini, maju ke depan ceritakan. Ari Naufal. Pakai mic itu. ceritakan sambil Ustaz minum dulu. Apa tandanya, apa bukti kisah yang menunjukkan hewan tunggangan Rasulullah itu diperintah oleh Allah? Ketika itu Rasulullah ingin membuat sebuah rumah. Lalu ada beberapa orang yang ingin mengajar Rasulullah itu tinggal di kampungnya. Lalu dia menarik kekang untanya. Tapi Rasulullah berkata, jangan kelakukan itu. Sungguhnya unta ini sedang diperintah. Lalu unta itu berjalan dan dia sampai di depan gubuk. Lalu dia duduk. Setelah itu dia melihat menoleh ke belakang lagi. Lalu dia berdiri lagi. Lalu dia melakukan seperti pertama kali. Dan dia berdiri duduk untuk terakhir kalinya. Dan Rasulullah turun dari unta tersebut. Baik. Itu di dekat rumah siapa itu berhentinya unta itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Bagus. Dalam peristiwa apa itu? Dalam peristiwa apa? Setelah hijrah dari Mekah. Ah iya. Silakan. Bagus. Ananda Ari Noval. Ananda Ari Noval kelas 7. Ya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang hijrah. Sampai di Quba, lalu beliau di sana menetap beberapa hari di Quba, kemudian melaksanakan sholat Jumat pertama di Quba. Setelah itu, orang-orang dari Bani Auf bin Salim ingin mengajak Rasulullah menginap di perkampungan mereka. Mereka peganglah tali kekang onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta itu, lepaskan. Sesungguhnya onta ini diperintah oleh Allah. Kemudian berjalan onta itu, terus berjalan, berhentilah di sebuah di marbat. Marbat itu tempat penjemuran, asalnya itu bekas kandang kambing, kandang domba, tapi dijadikan tempat menjemur korma-korma agar kering. Di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan di tempat sekarang yang menjadi Masjid Nabawi itu. Masjid Nabi yang di Madinah itu. Tiba-tiba onta di situ duduk, onta itu. Kemudian setelah onta itu duduk, lalu dia menoleh ke belakang. Dan Rasulullah tidak memegang tali kekangnya, melepaskan aja. Lalu onta itu berdiri dan balik lagi ke belakang. Setelah balik ke belakang, balik lagi ke tempat dia duduk, duduk di situ lagi. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, lalu disitulah dibangun Masjid Nabawi. Itu terjadi dalam peristiwa hijrah. Jadi bagus, benar Ananda Ari Naufal. Nah, itu hewan tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hewan tunggangan kita, kendaraan kita, mobil, sepeda motor, tentu kita yang memerintahkannya. Dan termasuk kebahagiaan seorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kendaraan yang baik, yang layak, yang bisa menopang hidup kita, membantu kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan juga kewajiban kita kepada keluarga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, arba'un minas sa'adah. Ada empat termasuk kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa arba'un minas syaqa. Dan ada pula empat perkara termasuk kesengsaraan. Yang pertama yaitu al-mar'atu su', wanita yang buruk, istri yang buruk, lawan dari salihah. Di dalam hadis Al-Hakim dijelaskan makna atau sifat-sifat wanita yang buruk ini. Taroha fatasu'uka. Engkau melihat wanita itu, dia membuatmu sakit hati. Engkau melihatnya membuatmu susah, membuatmu gelisah, membuatmu resah. Ada sebagian istri seperti itu. Wa tahmil lisanaha 'alaika. Dan dia selalu menghunus lidahnya kepadamu. Bukan menjulur-julur lidah maksudnya ini. Tetapi cerewet, kasar, ketus terhadap suami. Wa in ghibta anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Jika engkau pergi meninggalkannya, dia tidak menjaga dirinya untukmu dan juga tidak menjaga hartamu. Sehingga suaminya pulang itu malas. Untuk bertemu dengan dia juga enggan. Setiap hari terjadi cekcok dan pertengkaran di rumah tersebut. Satu saja dari sifat itu yang disebutkan di hadis ini bisa membuat seseorang itu sengsara, apalagi terkumpul di sana sifat-sifat. Sudahlah, tidak bisa menyenangkan ketika dipandang, lidahnya berbisa, kemudian pemalas di rumah tangganya, kemudian tidak pandai mendidik anak-anak, kemudian boros mengatur keuangan rumah tangga, sengsaralah rumah tangga tersebut, maka tidak akan ada lagi surgaku, rumahku di sana. Rumahku adalah surgaku. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebab kesengsaraan seseorang itu wal jaru su, tetangga yang buruk, yang akhlaknya tercela, yang tidak menjaga tetangga-tetangganya dengan baik, menyakiti dengan lisan. Sedikit saja ada sampah jatuh ke tempatnya, langsung bertengkar, langsung marah. Sedikit saja comberan melimpah ke tempatnya, langsung ngamuk-ngamuk. Dan begitu seterusnya. Tidak ada toleransi, tidak ada lapang dada, tidak ada perilaku yang baik, budi pekerti, saling menghormati, saling memuliakan. Tidak ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ciri-ciri tetangga, di antara ciri-ciri tetangga yang buruk itu, wajarun in ra'a khairan dafanah wa in ra'a syarran asya'ah. Dan tetangga yang apabila dia melihat kebaikan dia simpan, apabila dia melihat keburukan dia ungkap. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awadzu billahi min jaris su' fi daril muqam fa innal jaril badi yatahawwalu anka. Akhrajahu An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang buruk. Allahu Akbar. Berlindung dari tetangga yang buruk. Karena memang kalau kita dapat tetangga yang buruk itu berat betul rasanya. Mau keluar ketemu itu enggak enak. Sebentar-sebentar kita mau bicara menasehati dia juga enggak bisa. Tetapi perilaku, perbuatan, perkataan apa saja dari dia membuat kita tidak nyaman. Maka Rasulullah memerintahkan kita berlindung dari tetangga-tetangga yang seperti ini. Berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga-tetangga yang tidak baik di tempat tinggal kalian. Ini wanita yang buruk, tetangga yang buruk. Yang ketiga, termasuk kesengsaraan seseorang, wal markabus su, hewan atau tunggangan atau kendaraan yang buruk. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dijelaskan maksudnya, waddabatu takunu qatufa. Fa in darabtaha as'abatka wa in taraktaha lam tulhikka bi ashabika. Yaitu hewan yang takun qatuf. Qatuf itu apa? Jika engkau memukulnya, malah dia melawan. Jika engkau biarkan, malah dia tidak akan mengantarkan ke tempat yang engkau tuju. Pelan jalannya, seperti mobil-mobil sekarang, motor-motor sekarang. Nah, maka termasuk kebahagiaan pula seseorang memiliki kendaraan yang baik, dan termasuk kesengsaraan ketika seseorang memiliki kendaraan yang tidak baik. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kesengsaraan, wal maskanud dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Sudahlah tempat tinggal sempit, penghuninya tidak taat beragama, tidak beribadah kepada Allah, jarang sholat, tidak terdengar di sana bacaan Al-Quran. Kemudian istri, suami sibuk masing-masing, anak bebas sedemikian rupa, tanpa pernah diingatkan kepada Allah, miskin, susah, lengkaplah kesengsaraan hidup di dunia. Sebelum, na'udzubillah, kesengsaraan di akhirat. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tadi berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, istri yang salihah, tempat yang lapang, tempat tinggal yang lapang, yang baik, yang layak, kemudian tetangga yang baik, kendaraan yang baik. Kemudian yang keenam diantara atau cara kita menciptakan sorga di rumah kita, tegakkan ibadah di dalam rumah itu. Tegakkan ibadah di dalam rumah itu. Ini rahasianya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan salat sunat itu di rumah, bukan di masjid? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikan sebagian dari salat kalian itu di rumah kalian. Maksudnya ini salat sunat, bukan salat wajib. Kalau salat fardu itu di masjid, tapi salat sunat tegakkan itu di rumah. Salat duha, kalau Anda ada di rumah, salat tahajud, bahkan salat sunat rawatib, jika Anda bisa kerjakan di rumah sebelum ke masjid, kerjakan di rumah. Karena sholat itu adalah cahaya. Jika Anda menunaikannya, maka rumah Anda akan bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah di atasnya. Lihat, diperintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita melaksanakan salat ibadah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, istrinya sedang berzikir, kemudian pulang ke masjid, didapati istrinya masih juga duduk di tempatnya itu, berdoa dan berzikir. Subhanallah. Nah, pernah Abu Hurairah atau Ibnu Abbas ingin menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menanyakan sesuatu. Sampai dia di dekat pintu, terdengar bacaan ayat Al-Quran dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak mau mengganggu. Akhirnya dia pergi ke pasar dulu. Nanti dia akan balik lagi. Pulang dia masih terdengar juga bacaan ayat Al-Quran dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Lihat rumah tangga mereka. Dan tidak sedikit hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dia terbangun tengah malam, Rasulullah salat. Rasulullah juga pergi ke rumah anaknya Fatimah, membangunkan mereka suami istri untuk salat. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rahimallahu imra'an qama min lailatihi." Semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di malam harinya untuk salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "tsumma aiqadha ahlahu." Kemudian dia juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. "Fa in abat." Jika istrinya itu tidak mau bangun, dia basahkan tangannya, lalu dia percikkan atau dia sapukan di wajah istrinya. Allah doakan semoga orang ini dirahmati. Begitu juga kelanjutan hadis itu, warahimallahu imra'atan, dan juga semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari untuk salat beribadah, lalu dia bangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau bangun, maka dia basahkan tangannya dan dia sapukan di wajah suaminya. Allah doakan, Rasulullah doakan agar dia mendapatkan rahmat. Kalau rumah tangga itu mendapatkan rahmat dari Allah, surga apalagi yang akan dicarinya? Pak ya Ustaz, nanti saya basahkan tangan saya, suami saya itu marah pula dia. Ada caranya. Seorang wanita bercerita. Wanita ini rajin sholat tahajud. Suaminya tidak. Nah, dia ingin mengajarkan kepada suaminya, mengajak suami sholat tahajud. Dan dia khawatir kalau membangunkan suaminya, nanti suaminya kaget, marah. Apalagi kalau dibasahkan wajahnya. Maka dia cari cara. Dia basahkan tangannya. Masya Allah. Banyak nih. Jazakallah khair. Dia basahkan tangannya. Perhatikan ibu-ibu. Ini pengakuan wanita tersebut. Dan membuahkan hasil. Dia basahkan tangannya dengan air. Lalu dia beri parfum. Wangi-wangian. Dia beri parfum di wajahnya. Wangi. Parfum kesukaan suaminya. Lalu dia sapukan di wajah suaminya. Ketika suaminya terbangun, rasanya mau marah, tapi tercium bau yang harum dan wangi itu. Luntur marahnya. Hilang rasa marahnya. Tinggal diajak dia untuk sholat. Banyak cara. Anda wanita yang cerdas, wanita yang salihah. Anak-anak Anda bangunkan juga. Ajarkan mereka untuk sholat malam juga. Walaupun hanya 2 rakaat. Begitu juga hidupkan ibadah di rumah Anda dengan membaca Al-Quran. Rumah yang tidak terdengar di situ bacaan Al-Quran seperti kuburan. Apa maksudnya seperti kuburan? Tidak ada kehidupan di sana. Karena kuburan bukan tempat orang-orang hidup. Al-Quran itu kan untuk orang hidup. Dibaca oleh orang hidup. Orang mati mana lagi dia baca Al-Quran? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, "Iqra'u la taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. "Waqra'u fiha suratal Baqarah," dan bacakanlah di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Kalau Anda membacanya sekaligus capek. Berapa juz itu? Sampai di sepertiga di pertama juz. Juz 3. Jadi juz 1, juz 2, kemudian sepertiga dari juz 3. Tidak sanggup mungkin Anda kalau tidak biasa membaca Al-Quran. Tetapi ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah itu. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah di dalamnya surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Membaca Al-Quran termasuk ayat-ayat yang lainnya. Nah, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, syaitan akan lari. Maka malaikat-malaikat rahmat akan datang. Sebaliknya, rumah yang jarang atau tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka syaitan yang akan datang. Kalau syaitan datang, mereka lebih kuat, lebih banyak, syaitan, malaikat akan pergi. Kalau sudah malaikat pergi, syaitan yang tinggal di sana, lalu orang yang di rumah itu tinggal bersama syaitan. Akhirnya keluarlah perilaku-perilaku seperti syaitan juga. Suka memaki-maki, berkata kasar, mencuri, berdusta, berbohong, saling mengkhianati, dan lain segala macamnya. Kenapa? Karena rumah itu sudah tidak ada lagi malaikat-malaikat rahmat, dipenuhi oleh syaitan. Tidak ada sholat di dalamnya, tidak terdengar bacaan ayat Al-Quran. Malah di sana nyanyi-nyanyian, musik-musik, televisi yang mengumbar aurat, dan lain segala macamnya. Maka ketika itu resah, gelisah, hilang rasa aman, hilang rasa tentram, damai, kebahagiaan itu hilang dari rumah. Tegakkan ibadah di rumah tangga Anda. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka generasi-generasi anak keturunan yang menyia-nyiakan sholat. Maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kesesatan. Anak-anak Anda adalah generasi-generasi yang akan datang itu. Jika Anda tidak mengajarkan dia beribadah, akan tumbuh generasi-generasi yang kata Allah menyia-nyiakan sholat. Adha'us salawat. Kalau dia sudah menyia-nyiakan salat, adha'us salawat, wattaba'us syahawat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salawat, wattaba'us syahawat. Maka akan datang generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat. Kalau sudah seperti itu, fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan sengsara. Akan menyimpang, akan tersesat. Jangan sampai generasi-generasi kita termasuk dalam ayat tersebut. Berikutnya yang keberapa lagi? Ketujuh ya. Yang ketujuh, kunci kebahagiaan di sebuah rumah tangga, keluarga, atau agar rumah tangga kita menjadi sorga di dunia sebelum sorga di akhirat. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat menasehati. Ayah, suami jangan segan, jangan khawatir, dan jangan takut untuk menasehati istri dan anak. Jangan takut nanti istri saya merajuk. Jangan takut nanti anak saya marah. Apakah Anda lebih takut kepada istri dan anak Anda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah takut Anda bahwa dengan Anda mendahulukan istri Anda, anak Anda, padahal itu bertentangan dengan agama, Anda telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepatuhan kepadanya harus didahulukan dari istri dan anak-anak, dari suami dan anak-anak. Maka rumah tangga tersebut harus menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Istri juga boleh menasihati suaminya dalam perkara-perkara yang baik tentunya. Anak juga boleh menasihati ayah dan ibunya dengan cara yang baik dan lembut. Begitu semuanya. Saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudaraku, jangan biarkan maksiat di rumah Anda. Jangan biarkan kemungkaran di rumah Anda tumbuh dan berkembang seperti jamur. Jangan biarkan anak-anak Anda terbiasa dengan maksiat dan kemungkaran. Karena ketakutan Anda, dia marah. Marah dia hari ini, agar dia ridho kelak di masa mendatang. Ridho dia hari ini, bisa jadi ke depan membuat Anda murka dan marah. Maka, tegakkan amar ma'ruf. Tegakkan nahi mungkar di rumah tangga Anda. Seperti Rasulullah SAW, ketika dia dapati istrinya melakukan kesalahan, dia langsung ingatkan. Pernah suatu ketika, datang seseorang ke rumah Rasulullah SAW. Lalu setelah orang itu keluar, Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan sesuatu tentang orang itu, menggunjingnya. Si fulan itu begini dan begini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau laqad qulti kalimah. Engkau telah mengucapkan satu kata, kalau dicampurkan dengan lautan akan menodai lautan itu. Diingatkan langsung supaya tidak menggunjing dia. Pernah suatu ketika orang Yahudi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bukan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan atasmu. Orang itu mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad ya Abul Qasim. Sam itu kecelakaan, racun, kesengsaraan atasmu, hai Abul Qasim, kata orang Yahudi itu. Rasulullah dengan santai menjawab wa alayka. Aisyah marah. Langsung dibalasnya wa alayka sam wa la'natullah dan begini seterusnya. Setelah orang itu pergi, Rasulullah nasihatkan Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Cukup tahan. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dia ucapkan tadi? Dia mencelamu, mendoakan keburukan untukmu. Ya, saya dengar. Tapi kan saya sudah ucapkan wa'alaika, cukup. Dia nasihati langsung istrinya. Begitu suami. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya. Cucu kan keturunan kita. Al-Hasan atau Al-Husain, Al-Hasan. Mengutip korma. Lalu hendak dimakannya masuk ke mulutnya. Belum sempat dikunyah. Nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia. Ya luka. Ha. Ha. Dia perintahkan cucunya untuk memuntahkan. Ha. Ha. Disuruhnya muntahkan. Lalu Rasulullah jelaskan kepada cucunya. Apakah engkau belum tahu? Sesungguhnya keluarga kita tidak boleh memakan harta sedekah. Amata alam. Tidakkah engkau tahu bahwasanya tidak halal bagi kita memakan sedekah? Dan Rasulullah khawatir sebutir itu adalah sedekah yang tercecer di situ dari orang. Karena orang-orang kadang sedekah itu diserahkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disalurkan. Mungkin tercecer satu. Rasulullah takut dan khawatir. Dia nasihati anaknya itu. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan. Lalu ada keluarga beliau, seorang anak kecil yang makan, tangannya wah berkeliaran. Ada yang hafal anak-anak? Anak-anak ustaz hadis itu? Hah, ada yang hafal? Ammar hafal? Hah, ta'al, ceritakan hadisnya. Tayyib, ta'al. Jadi ustaz bisa minum pula kan sambil mendengar Ammar menjawab. Ya, ceritakan aja kisahnya. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, nanti selalu lanjutkan dengan perkataannya. Ada seorang anak muda yang makan bersama Rasulullah di dalam sebuah nampan. Mau di mana lagi tempat tehnya ini? Kemudian tangan anak muda tersebut berkeliaran di dalam nampan tersebut. Kemudian Rasul berkata, "Ya gulam samillah wa kul bi aminik wa kul mimma yalik." Baik. Bagus. Silakan Ammar. Hayakallah, jazakallah khair. Jadi, betul yang diceritakannya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan di rumahnya dan ada anak remaja yang masih kerabat beliau ikut makan. Lalu apa kata dia? Wa yadi tatishu huna wa huna. Dan tanganku berkeliaran di nampan itu. Ha, ambil lauk ini, ambil ini. Ha, sedang makan. Kalau kita ada tamu makan bersama kan, itu kita anggap tidak sopan, dan Rasulullah ada di situ. Diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, idza akalta sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak muda, anak remaja, kalau makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan dan makanlah yang ada di hadapanmu. Jadi bukan ambil. Kadang-kadang kan namanya anak-anak, nampak di sana yang lebih enak dagingnya kan? Sambalnya tentu itu diambilnya. Tapi kalau kita sedang makan bersama itu kan kurang sopan. Rasulullah ajarkan. Rasulullah ingatkan. Saling nasihat, menasihati. Saling mengingatkan. Di dalam rumah. Sehingga ketika kebaikan tumbuh. Ketika yang ma'ruf. Hidup. Di sebuah rumah tangga. Kemungkaran dan maksiat. Hilang. Ketika itulah. Rahmat Allah akan turun. Dan rumah tangga itu akan menjadi surga. Terakhir. Yang keberapa? Kedelapan. Yang kedelapan, wahai bapak, ibu, saudara, saudari, jika ingin rumah tanggamu menjadi sorga bagimu sebelum engkau masuk sorga di dunia, di akhirat kelak mudah-mudahan, maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti doanya Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah di dalam surat Al-Furqan yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka hamba-hamba Allah ini dipuji oleh Allah. Mereka orang-orang yang dijanjikan sorga. Di antara doa mereka di penutup ayat tersebut, Rabbana wahai Rabb kami, hablana anugerahilah untuk kami, min azwajina, dari pasangan kami, dari istri kami, dari suami kami, wa zurriyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, sesuatu yang bisa menjadi penyejuk mata, penenteram jiwa. Karena seperti di awal tadi saya sebutkan, kebahagiaan itu sesuatu yang memancar dari dalam dada ini. Sehingga menemukan rasa aman, tentram, damai, tenang, kasih sayang, membuat kegembiraan dan keceriaan. Maka berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami, dari istri kami, dari suami kami, anak keturunan kami, sesuatu yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya, istri saya, anak keturunan saya, suami saya. Jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Lalu setelah itu di penutup ayat itu, baru Allah sebutkan mereka ini akan masuk ke dalam sorga. Allahu Akbar. Ini yang kita dambakan. Wahai bapak, ibu semuanya. Baik. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Tapi sebelum itu silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Sebelum itu akan ada dahulu beberapa pengumuman-pengumuman dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu saudara kita Kristianto, siapa namanya? Charlie Susanto ya, Pak Charlie Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang Yayasan Imam Ibnu Katsir, perkembangannya sampai saat ini. Pertama mungkin yang kami sampaikan adalah sudah terpenuhi santri untuk tahun 2016-2017 sebanyak 60 orang ya Ustaz. Untuk santri laki-laki, alhamdulillah sudah diumumkan dan kita tidak membuka gelombang kedua karena kuota untuk 60 santri sudah kita umumkan. Kemudian adalah penerimaan santri wanita, santriwati wanita, alhamdulillah sudah kita laksanakan juga dan insya Allah sudah diumumkan, Ustaz? Sudah diumumkan juga untuk 60 santri wanita. Nah, mengenai pembangunan yayasan, boleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat di sebelah, kalau saya sebelah kanan, di sebelah kiri mungkin untuk bapak-bapak sekalian, itu adalah pembangunan asrama putra dua lantai. Jadi, tiga lantai insya Allah, tiga lantai. Jadi sekarang sudah untuk pengecoran lantai kedua. Lantai ketiga, mudah-mudahan sebelum tahun ajaran dimulai, insya Allah ini sudah selesai. Dan ini merupakan asrama putra. Jadi kelas yang kita gunakan, asrama yang kita gunakan untuk sekarang itu kita jadikan kelas untuk tahun ajaran berikut. Jadi kalau ada bapak lihat yang menjadi asrama sekarang, itu akan kita pindahkan ke sini semua. Jadi yang di lingkungan itu adalah jadi kelas atau lokal untuk tahun ajaran berikutnya. Kemudian juga untuk pembangunan asrama putri untuk santri putri bisa bapak-bapak lihat nanti berjalan. Kalau dari sini sebelum bapak keluar itu ke sebelah kiri. Alhamdulillah pembangunannya sudah kita mulai dan langsung peletakan pertamanya dari Ustadz Abu Zubair. Dan kita akan rencanakan juga mudah-mudahan sebelum tahun ajaran dimulai pembangunan ini juga sudah selesai sehingga tidak menghambat proses belajar mengajar santri dan santriwati kita. Mudah-mudahan kita berdoa Kemudian untuk tenaga pengajar untuk putri juga sudah disiapkan, dan alhamdulillah dapat kabar kita dari Al-Ustaz sendiri bahwa akan ada tenaga pengajar yang langsung dari Arab Saudi, Ustaz ya. Mudah-mudahan insyaallah kita berdoa hal ini juga menjadi harapan kita semua. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu-ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyisihkan sebagian dari pendapatannya atau berinfak kepada kami, dengan lapang hati kami tetap menerima, bisa langsung ke Yayasan Ibnu Katsir menemui pengurus, atau juga mungkin ada nomor-nomor rekening yang mungkin ada tertera di amplop kita itu, mungkin ada, mungkin kita Bapak Ibu sekalian bisa berinfak melalui nomor rekening itu. Kami sangat berharap karena yayasan ini memang butuh dana dari Bapak Ibu sekalian supaya kita dapat mengembangkan dan menghasilkan putra-putra maupun putri kita, putra-putri yang bisa menjaga agama Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan juga beberapa hal tentang rencana ataupun keinginan dari yayasan ini sendiri, Yayasan Imam Ibnu Katsir, untuk membangun sebuah perumahan yang insya Allah kita namakan dengan Pondok Telaga Hati. Pondok Telaga Hati, mungkin beberapa bulan yang lalu bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian sudah mendengar ini, mungkin tapi belum ada pernyataan resmi mungkin dari kita sebagai yayasan dan juga dari Ustaz sendiri. Baru hari inilah kita menyampaikan secara umum kepada bapak ibu sekalian bahwa kita akan membangun sebuah lingkungan perumahan yang Islami insya Allah, yang kita namakan dengan Pondok Telaga Hati sesuai dengan nama-nama kita selama ini. Dan tahap pertama itu kita akan membangun sebanyak 200 unit rumah. Untuk lokasi bapak-bapak ibu sekalian mungkin bisa melihat di samping masjid yang ada agak tinggi sedikit, yang samping masjid itu sudah situ sudah menjadi, sudah akad ya dengan developer kita yaitu PT Laskar Pratama ALP, Anugrah Laskar Pratama, yang insya Allah sudah melakukan akad untuk pembelian tanah tersebut, itu seluas 4 hektar lebih kurang. Dan itu akan dibangun rumah sebanyak 200 unit. Nah, mungkin kita ada keinginan bapak-bapak ibu sekalian untuk memiliki perumahan ini, silakan menghubungi nanti setelah kajian pada saudara kita, ada saudara Mukhtar dan saudara Dodi, bagaimana cara-cara pemilikannya mungkin bisa dijelaskan oleh mereka. Yang penting, kenapa kami menganjurkan ataupun menyarankan untuk bapak-bapak sekalian memiliki perumahan ini? Perumahan ini memiliki akad yang secara syar'i insya Allah sudah didiskusikan dengan Ustadz Erwandi Tarmizi sebagai Dewan Syariah dari PT ALP ini. Mudah-mudahan inilah akad pertama di Indonesia yang syar'i dengan BTN Syariah. Dan di Pekanbaru itu di bawah binaan Ustadz Abu Zubair langsung. Jadi jangan ada keraguan bagi bapak ibu sekalian, kenapa ini kami berani kami mengungkapkan ini adalah perumahan yang bebas dari riba. Insya Allah kita sudah berdiskusi panjang dengan Ustadz Erwandi Tarmizi dan menetapkan hal itu. Dan ini mungkin merupakan perumahan yang kedua di Indonesia. Yang pertama itu berlokasi di Cikarang, kemudian untuk berikutnya di Pekanbaru. Kita sangat bersyukur karena Pekanbaru menjadi pilihan bagi mereka untuk membangunnya di sini. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini, pondok pesantren kita semakin berkembang dan semakin maju. Insya Allah kita berharap seperti itu. Dan rangkaian dari pembangunan perumahan ini setelah kajian kita di Pondok Ibnu Katsir ini, minggu depan insya Allah di Masjid Nurul Salam kita akan mengadakan kajian bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi langsung bersama Ustadz Abu Zubair pada tanggal 13 insya Allah pagi jam 9 dengan judul mengenal akad-akad kepemilikan secara syar'i. Artinya sebelum kita launching kita ada daurah dulu, mudah-mudahan bapak-bapak sekalian juga bisa hadir pada hari Sabtu. Kemudian kita akan melanjutkan dengan launching perumahan itu sendiri yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Ustadz Erwandi dan Ustadz Abu Zubair dan juga pihak BTN, BTN Syariah dari pusat langsung. Jadi keraguan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang bagaimana akad ini kok bisa secara syar'i dan segala macam bebas riba, mungkin bapak-bapak sekalian bisa mendengar keterangan dari beliau langsung, dan mudah-mudahan ini menjawab keraguan kita semua, karena selama ini kita mengenal bahwa kalau berurusan dengan bank itu ada riba, dan mudah-mudahan ini juga menjadi tolak ukur kita supaya kita bisa melaksanakan semua akad-akad kita dan kita meninggalkan riba. Terus sebagai gambaran juga kepada Bapak Ibu sekalian, setelah kami berdiskusi tentang lokasi Imam Ibnu Katsir ini dengan pihak kehutanan, ternyata insya Allah nanti ada pembangunan tol yang di belakang perumahan kita ini, dan mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian kalau lihat dari masjid itu sudah ada pembebasan, itu berikutnya itu pintu tol. Jadi pintu tol Dumai Duri akan melewati sini. Insya Allah kita akan dekat dengan akses jalan tersebut, dan juga akan pembangunan pasar di depan di sekitar Muara Pajar. Dan insya Allah kalaulah seandainya jembatan Sudirman yang sekarang terbengkalai, seandainya itu sudah selesai, akan menambah secepatnya akses ke lokasi kita ini. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Mungkin kalau seandainya memang Bapak Ibu berminat untuk kepemilikan rumah ini, nanti setelah kajian akan ada kawan kita yang akan menerangkan kepada Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada pertanyaan oleh Ustaz. Baiklah, Bapak, Ibu, jamaah semuanya, silahkan yang mau bertanya ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Bisa diutus orang yang menyampaikannya ke depan ya. Ya, silahkan. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai ke depan. Baiklah, ini pertanyaan yang pertama datang dari jamaah. Dekat. Ustaz, apa hukum wanita yang memanjangkan fotonya di media yang memanjangkan fotonya di media sosial? Mohon penjelasannya. Memanjangkan fotonya, memajang ya? Memajangkan. Memajang. Apa hukumnya wanita yang memajang fotonya di medsos di media sosial? Ya, memang ini zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman fitnah. Akhir zaman. Di mana banyak fitnah-fitnah syahwat maupun syubhat. Dan juga manusia berlomba-lomba untuk kehidupan dunia. Tidak peduli pria, wanita, tua, muda. Salah satu fenomena-fenomena yang muncul di akhir zaman ini yaitu manusia disibukkan oleh media-media sosial. Tidak bisa dipungkiri, saat ini media sosial menjadi bagian dari hidup. Bahkan anehnya, seakan-akan itu menjadi salah satu bagian pokok kehidupan manusia. Anda lihat, saudara-saudari, orang yang bekerja, menyapu jalan pun, duduk di pinggir jalan, kadang sibuk dia mengotak-atik handphonenya. Bertukar pesan di media-media sosial, bertukar gambar dan lain segala macamnya. Anda kadang jualan atau Anda kadang berbelanja, tempat Anda berbelanja juga sibuk dengan itu semuanya. Di sekolah, di kantor, di masjid, di jalanan. Itu kehidupan fenomena yang nampak di zaman sekarang. Dunia maya itu, wahai saudara-saudariku, internet itu dengan segala bentuk fasilitas-fasilitasnya, salah satunya media sosial, itu laksana pisau bermata dua. Jika Anda tidak berhati-hati menggunakan dan memanfaatkannya, maka dia akan menikam diri Anda sendiri, melukai Anda yang menggenggamnya. Itu adalah bagian dari nikmat Allah, Anda bisa berkomunikasi. Bisa bertukar salam, menjalin silaturahim, mempererat ukhuwah dengan media sosial. Bahkan Anda bisa berdakwah dengan media sosial. Tapi sebaliknya, media sosial itu juga bisa menjadi petaka yang menjadikan rumah tangga neraka. Dan begitu seterusnya, merusak anak-anak. Maka harus kita jaga. Pertama, luruskan niat Anda untuk apa. Ketika Anda menggunakan media sosial itu. Kedua, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menggunakan media sosial itu. Jauhi asbab-asbab, sebab-sebab kemungkaran. Kemudian yang berikutnya, wahai saudara-saudariku, jangan bebaskan anak-anak Anda. Setiap apa yang diinginkannya, mau handphone, mau apa, dan segala macam diberikan. Itu jangan dikira bagian dari kasih sayang, tanpa pengawasan. Sehingga dia bebas mengakses internet. Dia masih anak-anak. Dia masih labil. Kadang-kadang karena penasaran awalnya, lalu akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, sulit untuk menghilangkannya. Termasuk salah satu fenomena yang berbahaya, yaitu wanita-wanita muslimah ikut latah mengikuti meniru wanita-wanita fasikoh yang tidak baik, memajang-majang fotonya di media sosial. Ada fotonya lagi senyum seorang diri. Ada fotonya dengan pakaian terbarunya. Ada fotonya dari berbagai arah dan segala macam. Ada fotonya dengan suaminya ya. Ada fotonya dengan anak-anaknya. Ada dengan teman-temannya. Tidakkah dia sadar? Fotonya itu bisa disalahgunakan. Fotonya itu juga bisa digunakan untuk yang tidak baik. Atau bisa mengundang hal-hal yang tidak baik. Subhanallah. Wahai para wanita. Kira-kira, kalau seandainya Anda dengan suami Anda sedang berjalan di jalanan, lalu tiba-tiba berkumpul orang ramai, mengelilingi kalian, lalu melihat Anda. Wah, cantik. Wih, bagus jilbabnya. Oh, ini, itu, dan segala macam. Kalau anak-anak Anda ikut bersama Anda, mungkin anak Anda pun akan risih, malu. Suami Anda akan marah. Ayo kita pulang. Kenapa? Ini semua melihat kamu aja. Dia pasti tidak akan rela. Apa bedanya kalau foto Anda tampilkan, ditonton oleh orang banyak, dilihat, disaksikan, puas-puas orang melihatnya. Kan sama saja. Suami yang memiliki sifat cemburu, yang memiliki ghirah cemburu yang baik, pasti tidak akan ridho dan tidak rela istrinya menjadi pajangan, menjadi tontonan bagi orang banyak yang tidak halal baginya. Wanita yang salihah, maka dia akan menjaga dirinya sebagaimana tadi sifatnya, yaitu ketika suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya untuk suaminya dan menjaga harta suaminya. Salah satu, menjaga kehormatannya, tidak menjadikan dirinya sebagai pajangan yang ditonton oleh orang-orang banyak. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, dekatkan itu mic biar keras sedikit. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai pekerjaan suami saya. Suami saya bekerja di salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan, khususnya yang menyantuni bagi yang mengalami kecelakaan di darat, di laut, dan di udara, baik itu luka-luka dan meninggal dunia. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, tempat bekerja suami saya itu apakah asuransi riba atau tidak? Asuransi, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu ada dua jenis. Asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dan asuransi syariah pun harus dikaji lagi apa betul sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Kalau yang Anda maksud, itu pasti asuransi konvensional. Dan asuransi-asuransi konvensional itu salah satu bentuk muamalah yang dalam timbangan syariat mengandung di sana gharar, tipuan. Dan juga di sana mengandung unsur maisir, judi, untung-untungan. Kemudian juga di sana terkandung riba. Jadi banyak sebenarnya terkandung di sana. Nah, bagaimana unsur gharornya atau unsur untung-untungan perjudiannya? Karena kadang-kadang ada orang, baru dia bayar premi sekali, dua kali, tiga kali, dia sudah mengalami kecelakaan, lalu dia mendapat ganti rugi yang tidak sesuai dengan nilai premi yang telah dia bayarkan. Atau sebaliknya, bisa jadi Allah takdirkan dia sampai tua tidak ada kecelakaan misalnya. Lantas bagaimana dengan premi yang sudah ditarik dari dia? Nah, belum lagi nanti keuntungan yang diraih oleh pihak asuransi itu berlipat-lipat dibandingkan nasabah tadi. Sehingga keuntungan itu diraih dari uang-uang orang yang diharapkan mendapatkan kesusahan ini. Nah, di sana ada unsur yang tidak bisa kita ketahui. Karena kecelakaan, bahkan kematian atau musibah-musibah itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar kecil, kapan, apakah terjadi atau tidaknya kita tidak pernah tahu. Maka kita memberikan jaminan sesuatu yang semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ulama-ulama sudah memfatwakan. Majelis ulama, ulama-ulama kita sudah mengkaji bahwa asuransi konvensional di sana terkandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Berbeda kalau seandainya itu pemerintah yang memberikan tanpa orang harus, tanpa rakyatnya harus memberikan iuran setiap bulannya atau secara berkala. Tetapi memang bantuan dari pemerintah, itu kewajiban pemerintah, tidak ada masalah. Tetapi kalau dipotong atau diambil iurannya dari nasabahnya, kemudian dikembalikan kepada dia dengan bentuk yang lebih besar, atau yang tidak sesuai dengan premi yang dibayarkan, ini bisa menjadi riba. Nah, atau bisa juga menjadi perjudian untung-untungan bagi orang tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu berusahalah kita dalam bermuamalah ini mencari muamalah-muamalah yang sesuai dengan syar'i. Begitu juga kita mencari nafkah. Berusaha mencari nafkah yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang halal dan diberkahi juga termasuk bagian unsur yang bisa menciptakan sorga di rumah tangga kita. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ana sedang mengandung anak pertama dan hamil muda. Amalan apa saja yang baik buat ana dan suami saya? Syukran Ustaz. Ibu, pendidikan anak sudah dimulai ketika janin sudah ada. Karena sang janin, bayi yang di dalam kandungan Anda, dia makan, minum dari Anda. Dan dia juga menyerap karakter, sifat Anda. Dan para dokter ahli juga sudah membuktikan ternyata bayi yang ada di kandungan itu terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi, pernah dilakukan penelitian. Penelitian, diagnosa, janin yang ibunya merokok dengan yang tidak merokok. Diteliti. Ternyata, janin yang wanita yang merokok, itu janinnya gelisah. Di dalam itu. Berbeda dengan janin yang ibunya tidak merokok. Dan tahukah Anda sekarang, bahkan sudah beberapa lama, ada anjuran dari sebagian dokter, tetapi itu tidak kita anjurkan. Ada anjuran dari sebagian dokter, dan bahkan kita baca anjuran-anjuran itu di sebagian rumah sakit, di tempat-tempat bersalin. Anjuran wanita-wanita yang sedang hamil untuk mendengarkan alunan musik tertentu. Katanya itu bisa membangun kecerdasan kepada bayi. Kita sebagai orang Islam, kenapa tidak kita lakukan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran. Tahukah Anda kenapa mereka menganjurkan itu? Karena mereka membuktikan bahwa apa yang biasa dilakukan oleh sang ibu, yang biasa didengarkan oleh sang ibu, itu juga didengar oleh sang bayi di dalam perutnya. Tapi kita kan orang Islam. Apakah ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran? Maka, biasakan Anda mendengarkan Al-Quran. Biasakan Anda membaca Al-Quran. Biasakan diri Anda untuk berzikir. Biasakan diri Anda membaca zikir pagi dan petang. Menjalankan sholat-sholat ibadah. Sholat-sholat sunnah. Bersedekah, berinfak. Melakukan kebaikan-kebaikan. Hindarkan dari diri Anda maksiat, kemungkaran. Jauhi akhlak dan perilaku yang tidak baik. Hindarkan lisan Anda dari mengucapkan kata-kata yang kotor, keji dan tidak pantas. Dengan harapan janin Anda akan mewarisi kebaikan-kebaikan yang sudah Anda usahakan semasa Anda hamil. Tidak ada doa-doa khusus. Tidak ada ibadah-ibadah khusus. Jalankan saja ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anda. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada Anda dan suami Anda anak yang saleh, menjadi penyejuk mata bagi Anda dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya. Apabila kita membaca surah Al-Baqarah di rumah, syaitan akan lari. Pertanyaannya Ustaz, apakah kita membacanya sampai habis atau boleh diangsur-angsur? Syukran Ustaz. Apabila kita membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah, dalam suatu rumah, maka syaitan akan lari. Nah, surah Al-Baqarah itu panjang. Kalau berdasarkan hadis tadi, maka yang dimaksud adalah membaca surat Al-Baqarah sampai tuntas. Hanya saja hadis tadi kan tidak ada mengharuskan tuntasnya itu harus tuntas satu waktu. Nah, satu kali majelis harus tuntas, kan tidak ada disebutkan di situ. Tetapi yang diperintahkan itu kita membaca surat Al-Baqarah. Bisa jadi kita tuntasnya beberapa hari, tidak ada masalah. Yang penting kita baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Khususnya lagi di surat Al-Baqarah itu, Pak Bu, ada ayat-ayat tertentu yang memang ada keterangannya bisa membuat syaitan itu menjauh dan melindungi kita dari tipu daya gangguan syaitan dan jin-jin. Contohnya ayat kursi. Ayat kursi itu dianjurkan dibaca pagi dan petang serta menjelang tidur. Ketika Anda sudah berbaring atau hendak berbaring di tempat tidur Anda, baca ayat kursi. Barang siapa yang membacanya, maka malam itu dia akan dijaga oleh Allah dari syaitan. Syaitan akan menjauh dan tidak bisa mendekatinya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kisah Abu Hurairah menangkap syaitan. 3 malam berturut-turut, Abu Hurairah menangkap syaitan yang mencuri Baitul Mal kaum muslimin. Terakhir, akhirnya syaitan itu mengajarkan kepada dia. Maukah kamu aku ajarkan sesuatu, jika engkau membacanya, aku tidak akan bisa mendekatimu lagi. Lalu diajarkannya lah ayat kursi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah besoknya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Dzaka syaitan. Itu adalah syaitan itu yang kamu tangkap itu. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar mengajarkanmu ayat kursi, tapi sebenarnya dia itu adalah pendusta. Syaitan itu pendusta, tapi kali ini dia benar mengajarkan ayat kursi. Nah, ayat kursi, bahkan syaitan sendiri yang mengakui, kalau kita membacanya di malam hari, dia tidak akan bisa lagi mendekati kita. Kemudian juga ada 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu juga dianjurkan dibaca sebelum tidur. Juga besar keutamaannya. Yang penting baca surah Al-Baqarah itu sesuai kesanggupan Anda setiap hari. Dan perlu diingat, bukan hanya Al-Baqarah yang bisa mengusir syaitan. Surat-surat lain juga bisa mengusir syaitan. Tetapi ini keistimewaan tersendiri untuk surat Al-Baqarah yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak anak-anak Anda untuk membacanya, menghafalkan ayat kursi dan juga 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah anak yang belum balik yang mencuri melebihi batas syar'i, apakah harus dipotong tangannya atau tidak? Mencuri dipotong tangan itu ada di dalam Al-Qur'an dan itu tentu dilakukan di tempat-tempat atau di negeri yang di sana dijalankan syariat Islam seperti di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu kalau mencuri sudah sampai batas nisabnya dan tidak ada alasan yang bisa diterima. Jadi bukan sembarang potong aja Pak Bu. Orang ini mencuri, besar dia mencuri. Dilihat dahulu alasannya apa sih? Nah, kan begitu. Alasannya apa? Bisa jadi dia memang rupanya kelaparan, susah. Nah, ini bukan dia yang salah ini. Tetangganya kok bisa membiarkan dia kelaparan? Kan begitu. Nah, atau pemerintahnya kok bisa membiarkan dia kelaparan? Tidak boleh sembarang potong-potong saja. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Dan juga misalnya, ada orang mencuri. Ini kita bercerita tentang syariat Islam dahulu. Ada misalnya orang mencuri di rumah Anda, tertangkap sama Anda. Kalau seandainya sudah Anda maafkan, maka tidak ditegakkan lagi potong tangan. Potong tangan itu kalau sampai kepada pemerintah. Karena yang berkewajiban memotong tangan itu adalah pemerintah, bukan semua orang. Nah, misalnya, ketangkap pencuri, ya sudah saya maafkan. Sudah selesai. Tidak diangkat kepada pemerintah. Tapi kalau sudah sampai kepada pemerintah, walaupun Anda memaafkan, tidak bisa. Hukum harus ditegakkan. Kemudian anak-anak, dia ada syaratnya. Syaratnya juga, syaratnya selain sampai kepada nisab, juga dia sudah baligh dan tidak mukroh, tidak terpaksa. Jadi sampai nisab, kemudian baligh. Karena taklif beban hukum di dalam Islam. Itu baru ditegakkan kepada seseorang apabila seseorang sampai kepada usia taklif. Usia taklif itu usia dewasa. Kapan seseorang itu dikatakan dewasa? Anak-anak misalnya kalau dia sudah mimpi basah. Atau dia sudah mencapai usia 15 tahun. Atau sudah haid bagi wanita. Atau sudah ada rambut di ketiaknya. Dan maaf di sekitar kemaluannya. Nah ini menandakan dia sudah mulai dewasa. Kalau dia sudah dewasa, maka hukum ditegakkan. Jika masih anak-anak, tidak ditegakkan hukum potong tangan kepada dia. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Pencuri, baik laki-laki maupun wanita, maka potonglah tangan keduanya. Ayat ini ditafsirkan pula oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana penerapannya. Tapi itu berlaku tentu di tempat-tempat yang sudah ditegakkan di sana syariat Islam seperti di Arab Saudi. Dan di tempat lain belum ada ditegakkan seperti itu. Allahu'alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Biaya sekolah sunnah sangat mahal sekali Ustaz. Apa solusinya untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah yang ingin anaknya mengenal sunnah dari masa pendidikannya? Ini memang dilema. Pertanyaan ini. Sekolah-sekolah yang bagus, sekolah agama yang bagus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mahal-mahal. Bagaimana dengan masyarakat yang berekonomi lemah? Jadi ini memang dilema. Kadang-kadang kita ini suka berkeluh kesah. Kenapa berkeluh kesah? Nanti diberikan sekolah yang murah dengan fasilitas apa adanya, mengeluh juga. Ini sekolah ini kok fasilitasnya tidak lengkap? Ini tidak ada, itu tidak ada. Guru jarang masuk dan segala macam. Pendidikan ini wahai Bapak Ibu, harus ada kerjasama. Pendidikan hanya bukan tanggung jawab pesantren. Bukan hanya tanggung jawab sekolah. Pendidikan juga tanggung jawab orang tua. Iya. Kita ingin anak kita sekolah dengan fasilitas lengkap. Kita ingin anak kita sekolah dengan sekolah yang layak, yang diajarkan lengkap, guru-gurunya bagus dan segala macam. Tentu itu dituntut juga biaya yang besar. Kenapa? Fasilitas itu membutuhkan dana. Dan sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saat ini pemerintah kita baru memfasilitasi sekolah-sekolah gratis di sekolah-sekolah umum. Sementara sekolah-sekolah agama ada bantuan-bantuan dari pemerintah kita, tetapi belum seberapa sehingga belum bisa kita membuat sekolah itu bisa murah. Negara-negara Islam, negara-negara lain itu menggratiskan pendidikan. Tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara ini juga ada seperti di Brunei, karena negaranya kaya dan juga penduduknya sedikit, pemerintahnya sanggup itu mereka gratiskan pendidikan untuk rakyatnya. Dan mudah-mudahan pemerintah kita suatu saat juga mendapatkan hidayah sehingga menggratiskan fasilitas pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum untuk rakyatnya. Dari kita orang tua solusinya apa? Berjuang Pak Bu, berjuang. Tahukah Anda Imam Asy-Syafi'i itu keluarga miskin, mungkin lebih kaya Anda lagi. Lebih kaya anak Anda daripada Imam Asy-Syafi'i di masanya. Imam Syafi'i itu Bu, Imam Syafi'i itu Pak, beliau tidak punya buku, terpaksa dia bercerita. Pergi dia ke tong sampah, pembuangan-pembuangan sisa-sisa buku, sisa-sisa kertas. Pergi dia di sana untuk memungut sisa-sisa kertas yang digunakan oleh orang. Itu yang dia pakai untuk belajar. Terus dia mau merantau ke Yaman. Mau sekolah di sana. Kalau sekarang kan anak kita mau ke pesantren, misalnya ke Jawa, kemana. Ayahnya sudah tidak ada. Ibunya gak punya apa-apa kecuali rumah. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya langsung mengeluh. Anak saya sekolah mahal ke sana, apa dan segala macam. Ibunya, ibu dijualnya rumahnya Bu. Ibunya Imam Syafi'i itu rela menjual rumahnya untuk biaya Imam Syafi'i pergi ke Yaman itu sekolah. Jadi Anda jangan sembarangan. Makanya Imam Syafi'i itu jadi imam. Karena orang tuanya memang ingin anaknya itu jadi imam. Orang tuanya itu berjuang, berkorban untuk anaknya. Kalau Anda malas berkorban untuk anak Anda, bagaimana anak Anda Anda harapkan menjadi orang yang besar? Jadi dimulai dari orang tua juga. Sampai dijualnya rumahnya, menumpang ibunya itu di rumah keluarganya yang lain. Demi apa? Membiayai anaknya. Apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita? Lalu kita mengeluh, sekolah mahal. Ya, perpendidikan ada biaya, Pak, Bu. Ya, kalau memang ternyata kita tidak sanggup, kan tidak wajib juga harus sekolah. Didik di rumah kita, ajarkan dia Al-Quran, ajarkan dia hadis. Kan bisa juga bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ajarkan dia membaca, nanti kan bisa ikut ujian juga. Sekarang kan sudah model juga homeschooling. Kan tidak ada keharusan harus masuk pesantren. Kalau rasanya kita tidak sanggup, ya inilah kemampuan kita. Kita sudah berusaha, kita sudah berjuang. Kewajiban mengajarkan agama tetap ada di pundak kita. Bukan mengeluh, berkeluh kesah, tetapi berjuang. Ajarkan di rumah anak kita. Kita bisa mengajarkannya. Nanti kalau kita sanggup dan mampu, masukkan dia ke sekolah yang pantas. Dan sekolah yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga saya menghimbau. Kaum muslimin dan muslimat yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Bantu anak-anak yang tidak mampu. Bantu orang-orang miskin. Bantu anak-anak yatim. Mereka ingin sekolah agama. Ingin belajar ilmu agama. Ingin belajar yang layak. Mereka tidak sanggup. Anda punya kekayaan. Anda punya harta. Jadi orang tua asuh bagi mereka. Ini dia tolong menolong sesama muslim. Jangan hanya bisa protes saja. Sekolah mahal-mahal. Anda punya harta, bantu yang miskin. Karena itu Allah berikan harta kepada Anda. Salah satunya agar Anda bisa mengulurkan tangan kepada saudara-saudara Anda. Cari anak-anak yang tidak mampu. 1, 2, 3 orang. Anda sanggupnya membantu 1 orang? Alhamdulillah. Anda sanggupnya hanya separuh biaya membantu dia? Alhamdulillah. Allah tidak melihat banyak sedikitnya. Tetapi keikhlasan dan kesungguhan Anda membantu. Pak, Bu, saya hanya sanggup membantu anak Bapak 100 ribu sebulan. Alhamdulillah. Bayarkan biaya sekolahnya. Bisa dia sekolah. Bayarkan biaya buku-bukunya. Bisa dia terbantu. Dan begitu seterusnya. Akhirnya masyarakat kita itu tumbuh dengan masyarakat yang saling bahu-membahu. Satu dengan yang lainnya. Seperti susunan batu bata yang kokoh dan kuat. Lalu jadilah sebuah bangunan masyarakat Islam yang kokoh pula. Yang miskin dibantu oleh yang kaya. Yang kaya jangan jumawa. Yang miskin jangan pula berkeluh kesah. Tetapi terus berjuang, berkorban untuk anak Anda. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang hamil ataupun wanita yang baru melahirkan di bulan Ramadan sehingga ia tidak sanggup berpuasa? Apakah membayar fidyah atau mengganti puasanya pada hari yang lain? Syukran Ustaz. Wanita yang hamil atau melahirkan atau menyusui, ya melahirkan atau maksudnya menyusui ya, yang nifas maksudnya, yang tidak kalau wanita nifas karena tidak melahirkan, karena melahirkan bukan karena menyusui, dia mengqadha ya, sama dengan wanita haid. Tapi apabila dia hamil dan menyusui, karena menyusui itu dia tidak berpuasa, maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, wajib dia mengqadha seperti wanita haid atau wanita nifas di hari lain. Pendapat yang kedua, tidak wajib dia mengqadha, tetapi cukup memberi fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin sejumlah hari yang dia tidak bisa berpuasa. Ini dua pendapat ulama yang masyhur. Yang pertama wajib mengqadha di hari lain. Pendapat yang kedua tidak wajib mengqadha, cukup memberi makan orang miskin. Kalau dia 20 hari tidak berpuasa, 20 orang pula diberi dia makan. Kalau 30 hari, 30 pula yang dia beri makan. Nah, mana pendapat ini yang paling kuat? Kedua pendapat ini memiliki dalil-dalil. Dan semuanya ulama-ulama kita yang muktabar. Kita harus bisa berlapang dada, bertoleransi dalam masalah ini. Jika Anda merasa yakin untuk mengikuti pendapat ulama yang wajib qadha, silahkan lakukan itu. Tidak ada masalah. Jika Anda lebih meyakini tidak wajib qadha, cukup membayar fidyah, juga tidak ada masalah. Kedua belah pihak memiliki dalil-dalil yang sulit bagi kita untuk memastikan mana yang paling sahih dan paling kuat. Tetapi secara pribadi Allahu a'lam, saya mendukung, menguatkan pendapat bahwa wanita ini cukup membayar fidyah berdasarkan beberapa riwayat dari Ibnu Abbas tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan orang-orang yang berat bagi dia berpuasa, dia tidak sakit tapi berat bagi dia berpuasa, maka cukup dia memberi fidyah bagi orang miskin, surah Al-Baqarah. Dan ada penjelasan dari Ibnu Abbas, jadi maksud di situ salah satunya wanita yang menyusui. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh melaknat orang yang pantas untuk dilaknat, contohnya seperti Fir'aun? Syukran Ustaz. Kalau memang orang-orang yang memang pantas dilaknat seperti Fir'aun, ya Allah memang melaknatnya, ya tidak ada masalah. Ya. Nah, seperti syaitan memang terlaknat, ya. Memang dilaknat oleh Allah. Sudah ada kepastian laknat itu. Tapi tidak boleh kita melaknat orang-orang muslim. Orang-orang yang kita tidak boleh memastikan keburukan kepada orang-orang tersebut. Orang-orang muslim, kita harus doakan kebaikan kepada dia. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada dia, memberikan hidayah, memberikan husnul khatimah kepada setiap saudara-saudara kita muslim. Tidak boleh kita melaknat sesama muslim. Seorang mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bitta'an walal la'an." Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencaci mencela, dan bukan pula seorang yang suka melaknat. Habis? Masih ada? Tinggal dua lagi. Ah, silakan. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah hadis yang bertuliskan keberkahan ada pada ubun-ubun kuda itu sahih? Hadis yang mengenai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan bersumpah di situ, bahwa kebaikan berkah itu al-barakatu ala nawasibil khail, ada di ubun-ubun kuda ila yaumil qiyamah, itu hadis sahih. Dan banyak hadis-hadis sahih tentang keutamaan memiliki, memelihara kuda. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis seperti Sunan At-Tirmidzi ada satu bab khusus mengumpulkan hadis-hadis seputar keutamaan memiliki kuda. Di antaranya kuda itu dalam hadis An-Nasa'i dan Abu Daud, Ahmad, setiap fajar, setiap subuh diizinkan oleh Allah berdoa untuk tuan-tuannya. Mendoakan kebaikan untuk tuan-tuannya. Kuda satu-satunya hewan yang Allah bersumpah menyebutnya dengan kebaikannya. Wal'adiyati dhabha. Dan demi kuda-kuda yang berlari kencang. Dan kuda memiliki manfaat-manfaat pendidikan, kesehatan dan yang segala macamnya. Oleh karena itu, pondok pesantren kita juga alhamdulillah ada fasilitas olahraga berkuda, dibuka untuk umum, bisa privat sekolah berkuda dan lain segala macamnya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi masyarakat pada umumnya. Baik Bapak Ibu, nampaknya sudah mulai mendung dan hujan. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.